manusia terbaik, manusia yang dijadikan rujukan, manusia yang dijadikan teladan di dalam segenap aspek perilaku, di dalam setiap tutur katanya, di dalam setiap tingkah lakunya. Penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai uswah hasanah adalah penetapan dari atas langit. Selain tentunya, manusia di sekitarnya pun mengakui bahwasannya beliau adalah sosok manusia yang patut untuk diteladani. Beliau adalah orang yang amanah, terpercaya. Beliau adalah orang yang bijak. Beliau adalah orang yang penuh rahmah dan segenap akhlak yang baik. Beliau pun adalah orang yang penuh sabar menghadapi berbagai gangguan dari umatnya yang masih jahil. Semuanya ada pada diri beliau. Maka kita akan dapati sosok perilaku tutur kata pada diri beliau yang patut untuk kita contoh, patut untuk kita tiru, karena nilai-nilai itu berlaku di mana saja. Akhlak baiknya, tutur katanya yang baik berlaku di mana saja. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok manusia yang patut untuk diteladani, dicontoh. Kita lihat bagaimana ketika beliau berdakwah ke Taif, masyarakat yang jahil diajak kepada jalan kebenaran, diajak kepada jalan keselamatan. Namun masyarakat Taif yang jahil menolaknya, bahkan memberikan penyikapan yang tidak sepatutnya. Lontaran caci maki dan kekerasan secara fisik justru diberikan, ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sahabat yang mendampinginya. Padahal orang-orang tersebut diajak menuju jalan keselamatan. Padahal masyarakat tersebut diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menuju meraih kenikmatan yang abadi. Namun kebaikan yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru dibalas dengan berbagai kejelekan. Namun apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membalas perbuatan jelek mereka dengan perbuatan yang setimpal? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus bersabar menghadapi yang seperti itu. Demikianlah kisah para nabi yang begitu kental kesabarannya, para nabi yang begitu kukuh di dalam mengarungi dakwah. Maka di dalam hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yahki nabiyan minal anbiya." Saya memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang tengah bercerita tentang seorang nabi dari para nabi. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-damma an wajhi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang tengah berkisah tentang seorang nabi dari para nabi, yang nabi tersebut oleh kaumnya dipukul, kaumnya memukul nabi tersebut sehingga darah pun mengucur, dan nabi tersebut pun mengusap darah yang ada di wajahnya. Seraya mengusap darah yang ada di wajahnya, ia menyatakan, ia berdoa. Seorang nabi tersebut berdoa, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ini salah satu kisah sosok di dalam dakwah. Dan perlakuan-perlakuan terhadap para nabi merupakan contoh teladan bagi kita saat para nabi itu berdakwah, saat para nabi itu menyampaikan al-haq, menyampaikan risalah, kemudian mereka menghadapi gangguan, menghadapi tentangan, menghadapi berbagai sikap kezaliman. Namun tiadalah para nabi itu kemudian membalas, namun justru mendoakan kepada kaumnya, karena kaumnya masih diliputi dengan kejahilan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperlakukan tidak sepatutnya oleh masyarakat Taif, beliau pun tidak membalasnya. Beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena itulah bentuk yang memang, bentuk sikap yang memang harus ditunjukkan. Demikianlah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak contoh-contoh lainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang begitu bersabar di dalam menunaikan dakwah. Sebagaimana kisah yang dinukil dari kitab Adabul Mufrad bahwasannya seorang yang bernama Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menceritakan tentang perjalanannya. Ia menceritakan dari ayahnya tentang perjalanan Abdullah bin Unais, bahwasannya ia mendengar sesungguhnya Abdullah bin Unais memiliki sebuah hadis, menghadapi sebuah hadis, mendapati sebuah hadis yang ia belum mendengarnya. Maka kemudian ia pergi dari Madinah menuju kota Syam. Dalam kurun waktu untuk mencapai kota Syam, waktu tempuh yang ia perlukan selama 1 bulan. Dari kota Madinah menuju Syam ditempuh pada waktu itu dalam kurun waktu 1 bulan. Maka ketika tiba di kota Madinah, ketika ia tiba di kota Syam, memasuki kota Syam, ia bertanya tentang rumah Abdullah bin Unais. Kemudian orang yang ditanya itu pun menunjukkan rumahnya. Ketika ia menempuh jalan, kemudian menemukan rumah tersebut dan ia mengetuk pintunya, keluarlah seorang pembantu dan mengatakan kepadanya, kepada pembantu tersebut, di mana Abdullah bin Unais? Maka pembantu itu bertanya, siapa Anda? Tidak dikenali diri Anda sebagai penduduk Damaskus. Maka kemudian dijawab, saya adalah Jabir bin Abdullah. Orang itu pun menimpali al-khadim, engkau pembantu sahabat Rasulullah? Maka dijawab, iya. Kemudian pembantu itu pun menemui Abdullah bin Unais. Kemudian Abdullah bin Unais pun menemui Jabir bin Abdullah. Keduanya mu'anaqah, bertemu, berpelukan. Kemudian disampaikanlah maksud untuk menemui sahabat yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditanyakan, benarkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan tentang sebuah hadis, dan aku ingin mendengarkan hadis tersebut dari dirimu yang mendengar langsung. Maka kemudian ia bertanya, hadis yang seperti apa? Maka kemudian dijelaskan hadis yang dimaksud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratun ghurlan buhman. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apapun. Maka kemudian Abdullah bin Unais menyatakan, ya benar, saya mendengar hadis tersebut. Contoh bahwasannya sahabat yang mulia telah menempuh perjalanan yang sedemikian jauh, dan ini menunjukkan sosok di dalam dakwah, sosok untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari dakwah itu sendiri. Begitu bersemangatnya sosok di dalam dakwah, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sekian banyak para sahabat yang lainnya, dari mulai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan di dalam dakwah. Dan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu yang terbatas, satu contoh perjalanan dakwah, satu penggalan, sedikit penggalan dari sekian perjalanan dakwah yang ditempuh oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya hanya ingin mencuplikan sedikit saja kisah beliau, yaitu ketika beliau ada di dalam penjara, para fuqaha Baghdad mendatangi beliau, menyampaikan tentang kondisi yang ada. Mereka mengatakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, innal amra qad nafaqama wa fasha. Sesungguhnya urusannya telah tersebar luas dan dalam keadaan yang sangat gawat, sangat memprihatinkan. Perkara apa itu? Perkara ketika penguasa memaksakan kepada rakyatnya untuk berkeyakinan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal yang benar, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Namun penguasa pada saat itu memaksakan kepada rakyatnya untuk menganut ideologi tersebut. Dan melihat yang seperti itu, para fuqaha Baghdad, mereka bersama-sama berkumpul menghadap kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah yang saat itu ada di dalam penjara. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya sebab dipenjaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau mempertahankan keyakinan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keyakinan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dengan sebab keyakinannya itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah harus mendekam di dalam penjara. Bukan sehari, dua hari, seminggu, sepekan, dua pekan di dalam penjara. Sampai tiga kali pergantian khalifah, Imam Ahmad rahimahullah terus mendekam di dalam penjara. Ini menunjukkan bahwasannya pada masa itu merupakan masa fitnah. Pada masa itu merupakan masa penuh ujian, termasuk masa penuh ujian kepada para ulama. Dan salah satunya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun beliau menghadapi deraan, penyiksaan di dalam penjara, namun beliau tetap bersikukuh untuk mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Beliau tetap mempertahankan keyakinannya. Karena itulah ia terus menghadapi berbagai bentuk penyiksaan. Di tengah gencarnya fitnah, ujian terhadap kaum muslimin pada waktu itu, para fuqaha Baghdad datang kepada beliau menyampaikan apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi di luar penjara, yakni mereka menyampaikan bahwasannya telah tersebar pernyataan Al-Quran adalah makhluk dan yang selainnya, dan para fuqaha tersebut tidak ridho dengan keadaan itu dan tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh penguasa pada waktu itu. Maka keinginannya para fuqaha menginginkan Imam Ahmad berbuat sesuatu menghadapi tekanan demi tekanan dari penguasa dalam memaksakan ideologi bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Inginnya para fuqaha agar Imam Ahmad menggerakkan massa karena banyak pengikut, memiliki banyak pengikut. Namun yang demikian itu tidak didapatkan oleh para fuqaha Baghdad saat mereka berada di hadapan Imam Ahmad. Fanadharahum fi dhalik, maka kemudian Al-Imam Ahmad memandang kepada mereka dalam hal urusan tersebut. Waqala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum. Keinginan para fuqaha Baghdad untuk mengajak kepada Imam Ahmad untuk meminta arahan dari Imam Ahmad, ternyata Al-Imam Ahmad mengarahkan kepada mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru para fuqaha Baghdad itu mendapatkan nasihat dari Al-Imam Ahmad, alaikum bil inkari fi qulubikum, hendaklah kalian mengingkari dengan hati kalian, menunjukkan bahwasannya pada masa itu sedemikian kuat tekanan penguasa. Bila mana ada orang yang bersuara secara lantang, vokal, untuk menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, pasti akan ditangkap oleh penguasa, akan mendapatkan siksaan dari penguasa. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad melihat kondisi yang demikian, kemudian beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada para fuqaha, alaikum bil inkari fi qulubikum, hendaklah kalian ingkari, ingkari di dalam hati kalian. Karena kalau secara terang-terangan, maka dimungkinkan madaratnya akan lebih besar, mafsadatnya akan lebih besar. Maka hendaklah diingkari dengan hati kalian. Ini menunjukkan saat itu kondisinya sedemikian genting, kondisinya sedemikian kuat pihak penguasa menekan kepada segenap rakyatnya. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan engkau lepaskan tangan dari ketaatan. Menunjukkan bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan arahan, memberikan nasihat, meredam keinginan para fuqaha Baghdad untuk melakukan sesuatu menghadapi penguasa pada waktu itu. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah justru memberikan nasihat, wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan kau lepaskan tanganmu dari ketaatan. Maksudnya adalah ketaatan terhadap penguasa, taat dalam hal yang ma'ruf. Tetapi dalam hal yang mungkar, seperti penguasa ingin memaksakan ideologi bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka itu diingkari. Meskipun pengingkarannya hanya di dalam hati, meskipun mengingkarinya hanya di dalam hati, tetapi sesuatu yang tidak ma'ruf jangan ditaati. Inilah yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana berusaha untuk mengingkari sesuatu yang tidak ma'ruf, yang dipaksakan oleh penguasa, tapi karena situasi kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan untuk secara terang-terangan, maka pengingkarannya cukup dengan hati kalian. Karena kalau mengingkar dengan terang-terangan akan memberikan mafsadat yang lebih besar. Dan tentunya yang demikian itu tidak dikehendaki. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah menasehati, ingkari saja sudah dengan hati. Hati mengingkari terhadap apa yang dipaksakan oleh penguasa pada saat itu. Namun di sisi lain Al-Imam Ahmad menasehatkan kepada para fuqaha Baghdad agar tetap taat kepada penguasa, taat dalam hal yang ma'ruf. Taat dalam hal yang ma'ruf. Maka kata beliau rahimahullah, la tasyqu asal muslimin, jangan engkau patahkan tongkat kaum muslimin. Artinya bahwasanya jangan sampai kemudian timbul pemberontakan, timbul perlawanan terhadap penguasa yang ada pada saat itu. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum, dan jangan sekali-kali kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin yang bersama kalian. Ini nasihat Imam Ahmad yang disampaikan kepada para fuqaha Baghdad. Nasihat bahwasannya kalau sampai mereka melakukan satu tindakan makar terhadap penguasa, melakukan tindakan perlawanan kepada penguasa, maka akan mengakibatkan tumpahnya darah kaum muslimin. Maka akan mengakibatkan tumpahnya darah kalian, darah para fuqaha, darah para ulama. Ini yang tidak diinginkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini menunjukkan bahwasannya betapa bernilainya darah para ulama, darah kaum muslimin. Sehingga Al-Imam Ahmad benar-benar menekankan untuk jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Walaupun perkaranya adalah perkara agama, tetapi Al-Imam Ahmad memberikan nasihat ya, untuk tetap satu dengan lainnya, saling menjaga. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wanduru fi aqibati amrikum, dan fikirkan, perhatikan, lihat apa akibat yang akan ditimbulkan dari urusan kalian. Ini Imam Ahmad. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Bersabarlah kalian hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan orang yang berbuat baik, dan orang yang fajir diistirahatkan. Diistirahatkan dari kefajiran, Allah diistirahatkan orang yang fajir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad meminta kepada para fuqaha untuk bersabar menghadapi situasi seperti itu. Nah, sehingga apa yang disebutkan atau apa yang dinasehatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat prinsip di dalam mengelola situasi yang genting. Situasi sungguh sangat genting, karena para fuqaha mengadu kepada Al-Imam Ahmad seraya mengatakan bahwasannya perkaranya telah tersebar luas, perkaranya telah gawat, telah genting. Namun keadaan seperti itu tidak lantas kemudian menjadikan Al-Imam Ahmad terprovokasi. Inilah kematangan ilmu dari salah seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ia merupakan sosok di dalam dakwah. Silakan muadzan dulu. Faidah apa yang bisa diambil dari peristiwa Imam Ahmad rahimahullah tadi? Yang pertama, faidahnya diantaranya bahwasannya sebagai seorang alim, Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap memegang teguh prinsip beragama, yaitu tetap memegang teguh bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Karena keadaan dan posisinya, Al-Imam Ahmad rahimahullah harus memberikan teladan kepada masyarakat pada waktu itu untuk tetap tegar menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Inilah kekokohan dalam memegang prinsip, dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap perjalanan dakwah yang telah beliau tunaikan pada masanya, sehingga beliau adalah sosok panutan di dalam memegang prinsip, sosok panutan di dalam dakwah. Faedah lainnya yang bisa kita ambil, sebagai seorang alim, beliau tidak terprovokasi, tidak larut dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan situasi. justru dengan kealimannya, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ahmad rahimahullah membimbing umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di antaranya yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yakni prinsip tetap di atas pijakan, pijakan yang benar di dalam bermuamalah terhadap penguasa. Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap menasehatkan kepada para fuqaha Baghdad untuk menaati para penguasa. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abi Dawud dan yang selain mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mar bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah." Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pula yang dinasehatkan, diamalkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, hendaklah seorang muslim mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasanya. Baik ia dalam keadaan cinta ataupun benci, kecuali apabila ia diperintah untuk bermaksiat. Maka manakala diperintah untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka hendaklah jangan mendengar dan jangan menaatinya. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan bimbingan, nasihat kepada para fuqaha Baghdad dengan kalimat, wala takhla'u yadan min ta'ah wala tashuqqu 'asal muslimin. Dan pada kalimat yang sebelumnya, alaikum bi inkari fi qulubikum, dalam hal yang tidak ma'ruf, tidak dalam hal yang maksiat, Imam Ahmad tidak memerintahkan untuk taat, tapi ingkari, walaupun pengingkaran itu dengan hati kalian. Tetapi di sisi lain, Al-Imam Ahmad tetap, jangan sampai ketaatan kepada penguasa kemudian dilepaskan. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan dari peristiwa ini kita mendapatkan pelajaran, faidah, bagaimana sikap, sosok panutan di dalam dakwah, sosok seorang alim yang membimbing umatnya di tengah kegentingan suasana, di tengah situasi gawat. Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan bimbingan, yang bimbingan ini tentunya memberikan dampak efek yang sangat besar, agar efek dampak tidak kemudian timbul mafsadat yang lebih besar, yang bisa kemudian menjadikan tertumpahnya darah kaum muslimin terjadinya kekacauan, terjadinya kerusuhan, dan berbagai keburukan lainnya. Ini satu faedah. Bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah meredam gejolak. Bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan bahasa sekarang menjaga stabilitas negara. Ini peran seorang alim, peran seorang yang memiliki ilmu, yang dikaruniai cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan arahan, bimbingan kepada umat untuk tidak kemudian larut dengan situasi yang kondisinya pada saat itu dalam keadaan genting gawat. Ini salah satu faedah yang kita dapatkan dari kondisi yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Disinilah kita melihat betapa kuatnya peran ulama. Disinilah kita melihat betapa pentingnya peran seorang ulama. Peran para ulama di dalam membimbing umat, mengarahkan umat. Dan umat, kita dapatkan faedah pula dari sini bagaimana Al-Imam Ahmad membimbing umat dengan cahaya Al-Quran was sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Mereka dicerahkan dengan pencerahan yang sedemikian terang benderang, sehingga para fuqaha Baghdad, sehingga umat tidak terjatuh ke dalam jurang kebinasaan, tidak terjatuh kepada bentuk perlawanan kepada penguasa, tidak terjatuh kepada tindakan makar, tidak terjatuh kepada provokasi karena situasi. Al-Imam Ahmad dengan cahaya ilmu membimbing umat. Kondisi semacam ini sangat sangat penting kehadiran sosok panutan di dalam dakwah. Dan bagaimana Al-Imam Ahmad memerintahkan untuk bersabar? Sesuatu yang tentu diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berbagai ujian, termasuk ujian di dalam dakwah, ketika dakwah itu berhadapan dengan penguasa, atau ketika penguasa itu mencoba untuk melangkah lebih jauh, melakukan tindakan-tindakan yang represif, menekan kepada rakyat untuk memaksakan sebuah pemahaman yang pemahaman itu bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Nah, kondisi yang demikian ini merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari. Dan bagaimana kesabaran beliau Al-Imam Ahmad, sabar dalam menghadapi berbagai gangguan di dalam dakwah. Kalau kita perhatikan juga para ulama lainnya seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kesabaran beliau di dalam membimbing umat dalam keadaan dakwah beliau sudah mulai diterima di kampung halaman beliau Uyainah, tiba-tiba kemudian ia diusir dan beliau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kampung halamannya. Beliau berjalan kaki, seraya terus mengulang-ulang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat itu terus diulang-ulang beliau dalam perjalanan keluar meninggalkan kampung halamannya Uyainah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Beliau ucapkan ayat itu saat beliau meninggalkan kampung halamannya Uyainah. Betapa tidak pilu keadaan hati beliau. Sudah merintis dakwah, sudah masyarakat menerimanya, tiba-tiba beliau harus tinggalkan kampung halaman. Disinilah sosok dakwah yang begitu sabar. Tidak lantas kemudian mengajak para pengikut, ayo lawan, tidak. Sabar. Jalan perjalanan dakwah masih panjang. Nah, ini sosok-sosok panutan yang kita bisa mengambil pelajaran dari keteladanan dari mereka. Dan sekian banyak lagi para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah memberikan contoh untuk senantiasa juhud, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan dakwah, untuk senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam menegakkan dakwah ini, tidak mencari pamrih, tidak mencari popularitas, tidak mencari nama baik, tidak mencari keduniaan, karena yang ia tunaikan adalah sebuah ibadah yang agung. Sebuah ibadah yang agung. Dan ibadah yang agung memerlukan keikhlasan, memerlukan kesabaran. Dan demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita. Maka sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok panutan di dalam dakwah, dari para ulama yang telah mendahului kita. Dan kisah-kisah seperti ini hendaknya banyak kita ceritakan kepada anak-anak kita, agar mereka menyerap, meresapi, menghayati perjuangan-perjuangan para pendahulunya. Kisahkan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kepada mereka, sehingga mereka bisa meresapi kisah-kisah itu, menghayati kisah-kisah itu. Dan kemudian ketika mereka menghadapi kenyataan-kenyataan di dalam dakwah, mereka ingat, oh dulu kisah para ulama seperti ini, oh dulu kisah Imam Ahmad rahimahullah seperti ini, oh dulu kisah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seperti ini, dan seterusnya. Jangan sampai anak-anak kita kekeringan kisah-kisah yang sifatnya inspiratif, yang kisah-kisah tersebut memberikan dorongan, yang justru kisah-kisah itu akan menjadi penghibur ia di saat ia menunaikan dakwah dan ia menghadapi tantangan, menghadapi gejolak, menghadapi pesakitan. Justru kisah-kisah itu akan menghibur dirinya. Oh, dulu para ulama pun seperti ini, sekarang saya mengalami seperti ini. Oh, dulu para ulama sedemikian susah payah berdakwah, saya pun ya belum apa-apanya saya, dan seterusnya. Jangan sampai kemudian mereka kering dari figur-figur yang memberikan keagungan keteladanan, keteladanan yang agung. Jangan sampai mereka kemudian miskin dengan perjalanan hidup para ulama yang telah mendakwahkan Islam, hingga kemudian pada saat ini pun kita merasakan buah dari apa yang telah didakwahkan oleh para ulama. Mudah-mudahan sedikit kisah dari cuplikan kisah Imam Ahmad, cuplikan kisah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan yang lainnya bisa memberikan dorongan kepada kita untuk bisa lebih tegar lagi di dalam menghadapi dakwah ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.